Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyiati a'malina. Man yadihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asharal mur muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah Masjid Hasanah yang dimuliakan Allah SWT serta para majlis ta'lim al-dhakirat, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah SWT untuk ikhlas dalam menjalankan sunnah beliau, mempelajarinya serta dalam mendakwahkannya. Baiklah para ikhwan akhwat, para jemaah rahmati Allah SWT. Puji syukur kepada Allah SWT. Kita masih dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu membahas masih seputar hal-hal yang berkenaan dengan al-wala wal-bara, yaitu masalah loyalitas dan berlepas diri. Di awal atau pada pekan yang lalu, pembahasan topik ini telah kita jelaskan bahwa di sini akan jelas dan dapat dipahami bagaimana sikap seorang muslim terhadap sesama muslim dan juga sikap seorang muslim dengan non-muslim atau orang-orang kafir. Baik, maka melalui pembahasan ini akan tercerahkanlah pandangan-pandangan negatif oleh orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak mengerti ajaran Islam, sehingga mereka mengatakan bahwa mempelajari Islam dengan benar, mengamalkannya, istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkannya akan membuat orang jadi radikal. Maka poin pembahasan yang akan kita bahas, topik-topik pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini akan mengkanter dan menjawab syubhat tersebut. Akan membuktikan tuduhan bohong yang mereka tuduh kepada orang-orang Islam ataupun kepada orang-orang yang menegakkan ajaran Rasulullah SAW. Di mana mereka selalu memandang sinis dakwah yang mengajak kepada tauhid, dakwah mengajak kepada sunnah, dan bahkan selalu mereka kait-kaitkan dengan paham radikal. Maka kajian kita pada malam hari ini akan membuktikan kebohongan dan kebodohan mereka, ya, tentang ajaran Islam. Bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran, moderat, dan moderat dan toleran itu hanya akan didapatkan bila orang mempelajari, mengamalkan Islam ini sesuai dengan pemahaman salafus soleh atau memahami sesuai dengan tuntunan para ulama-ulama yang telah mengikuti para sahabat Nabi SAW. Atau dakwah yang selalu mereka jelekkan, mereka tuduhkan, mereka fitnah dengan tuduhan sebagai salafi wahabi. Silakan Anda dengar, wahai para tukang fitnah, penuduh, yang semakin hari tidak berhenti dari membuat fitnah-fitnah tersebut, silakan Anda dengar penjelasan para ulama. Secara khusus seorang da'i mengatakan bahwa kitab Tauhid Syekh Saleh Fauzan, ya, mengandung ajaran bisa membuat orang menjadi zombie. Ini adalah salah satu kitab beliau yang akan kita bahas di pembahasan terakhir ini, ya, akan membuktikan tuduhan bohong dan dusta orang-orang yang selalu memojokkan, merendahkan, menghinakan, memfitnah dakwah sunnah ini. Baik, sini akan dijelaskan nanti bagaimana pandangan Syekh Saleh Fauzan secara khusus tentang bagaimana muamalah seorang kaum muslimin, seorang muslim dengan non-muslim. Baik, pembahasan lanjutan pada malam hari ini adalah yaitu tentang perbedaan antara mudahanah dengan mudarok. Ada yang pembahasan di dalam al-wala al-bara ini baik berkenaan dengan pelaku orang-orang yang menyimpang dalam ajaran Islam maupun orang-orang yang di luar Islam. Islam memiliki semacam apa namanya hubungan realita dalam kehidupan, namun ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. yang tidak dibolehkan dalam Islam dalam berhubungan dengan para pelaku penyeru kesesatan atau orang-orang yang di luar Islam, itu tidak boleh dalam bentuk mudahana. Mudahana artinya adalah mengikuti keinginan orang-orang yang menyimpang dari ajaran sunnah, orang-orang yang menyimpang dari ajaran al-sunnah al-jamaah, atau mengikuti kemauan dari orang-orang yang di luar Islam demi untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, pujian, dan di samping itu mereka mendiamkan tentang kebatilan atau mendiamkan tentang kebenaran. Jadi mereka menutup kebenaran Islam, pada saat yang sama mereka memuji, ya, bermesraan, bergaul dengan baik dengan orang non-Muslim, sementara dia menampakkan, menampakkan keloyalan kepada non-Muslim, tetapi dia menyembunyikan kebenaran Islam. Sehingga dalam waktu yang sama dia mungkin bisa menjelek-jelekkan orang Islam, menjelek-jelekkan ajar Rasulullah SAW, menjelek-jelekkan ajar Islam sendiri. Ini yang disebut dengan mudahana. Ini yang diharamkan anak Islam. Jadi mudahana itu adalah musana'ah, berpura-pura tetapi mendiamkan kebenaran. Ya, ma'atarkil munasaha, meninggalkan nasihat. Ya, mudahana itu adalah diam terhadap kemungkaran dan kebatilan. Ya, kemudian tetap bergaul baik dengan pelaku kebatilan itu dan demi menjaga hubungan baik tetapi tanpa mempedulikan adanya kemungkaran ataupun kebenaran yang ditindas. Nah, ini tidak boleh. Baik. Haitu yatrukul mudahin al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Di mana seorang pelakunya meninggalkan sikapnya untuk menegakkan yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar atau mencegah kemungkaran. Nah, ini tidak boleh. Kita tetap bergaul baik, kita tetap berhubungan baik, namun munasaha, saling menasihati bila terdapat kekeliruan, ya, terdapat kesalahan. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik di kalangan orang-orang yang mengaku memeluk agama Islam ataupun daripada penjilat-penjilat penguasa. Ini banyak sekali. Sehingga kadang-kadang mereka mencarikan dalil dan alasan kalau pasal demi membela kedudukan penguasa. Ini tidak boleh. Dalam waktu yang sama bukan berarti kita harus menjatuhkan kemuliaan penguasa, pemerintah. Tidak. Dalam waktu sama bukan berarti kita harus menentang, menghina. Bukan. Tetapi jika keliru bagi orang-orang yang memiliki wewenang, memiliki jalan untuk menyampaikan nasihat, maka wajib baginya. Apalagi memang berada pada lingkaran kekuasaan tersebut. Nah, kadang-kadang ada yang mudahana. Mudahana itu adalah diam, ya, terhadap kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran, ya, yang terjadi di sekelilingnya dengan alasan takut kehilangan kedudukan, jabatan, atau dianggap tidak toleran, ya, takut dituduh tidak toleran atau tidak moderat. Nah, ini karena kalau kita melakukan pemanya nasihat, protes terhadap suatu kebijakan, dianggap itu adalah nanti tidak toleran atau dianggap tidak moderat. Tetapi bukan berarti dalam memberikan nasihat itu harus kita umbar di media sosial. Ini manhaj al-sunnah wal-jamaah dalam memberikan nasihat. Baik kepada siapapun saja, ya, ada dua bentuk. Bila disampaikan dalam bentuk menjurus kepada suatu kesalahan seorang tertentu, itu tidak boleh disebut dalam di hadapan orang ramai, di media sosial, di kayak ramai, tidak boleh dituduh dan disebutkan kesalahan dan personalnya. Tapi hanya diingkari kesalahan itu secara umum, siapapun pelakunya. Namun bila untuk menyebutkan dalam pihak tertentu yang bersalah, dan masyarakat tahu bahwa ini kesalahan, tapi pihak yang salah pun dikenal oleh masyarakat, maka kita menyampaikan nasihat, mengkritik, menjelaskan nasihat tidak boleh depan kerayaan ramai karena masyarakat sudah paham. Walaupun kita tidak menyebut sebuah lembaga tertentu, tapi masyarakat bisa saja memahami yang dimaksud adalah personal tertentu atau lembaga tertentu dari pemerintah. Baik. Jadi banyak sebenarnya adab-adab ya di sini dalam, tetapi yang kita bahas di sini adalah jangan mendiamkan kemungkaran ya dalam rangka menjaga hubungan baik. Nah, ini juga terdapat dari kalangan orang-orang yang jamaat-jamaat atau ormas-ormas yang fanatik dengan ormasnya, atau jamaat-jamaat Islamiyah yang kadang-kadang mereka demi untuk menjaga persatuan dan kekompakan mereka dalam sebuah organisasi, mereka mendiamkan penyimpangan-penyimpangan tokohnya atau dari anggotanya demi supaya tetap berada dalam kumpulan mereka, sehingga mereka tidak mengkritik kesalahan-kesalahan itu karena tujuannya adalah ditajmi, untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Ya, apapun kesalahannya kita tidak perlu koreksi. Nah, ini tidak boleh. Baik. Wa taghafalu an dzalika, seakan-akan dia tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, seakan-akan tidak tahu akan hal itu. Li gharadi dunyawi, dengan tujuan dunia, ya, atau hawa nafsu, adanya hawa nafsu. Jadi itu latar belakangnya, karena tujuan dunia atau hawa nafsu, sehingga dia takut untuk dipecat, dituduh macam-macam, tidak berani menyampaikan nasihat. Ya, takut kehilangan kedudukan, jabatan, atau kehilangan teman, ya, kehilangan organisasi, ya, dikucilkan segala macamnya. Nah, ini tidak boleh. Kita tetap bermuamalah baik, namun waktu yang sama bukan mendiamkan kebatilan. Ya, bukan mendiamkan nasihat. Taib. Wa qad hadza Allahu rasulahu mimma talabahu al-musyrikun minhu min al-mudahana. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang diminta oleh orang-orang musyrikin, jadi inginkan oleh musyrikin untuk agar Rasulullah mudahana. Mudahana itu adalah mendiamkan ya kebatilan, tidak perlu diingkari kesyirikan ya, demi untuk supaya tetap berhubungan baik. Ini tidak boleh. Ya, yang namanya kesalahan tetap dikritik dengan bahasa yang baik, sampaikan bahasa yang baik. Namun dalam waktu yang sama tetap aja berhubungan baik. Menjaga akhlak yang baik tetap. Ya. Bukan demi untuk supaya takut kita tersinggung. Kan banyak kitanya enggak enakan dalam bahasa orang sebagian. Enggak enakan kita kalau minta sampaikan nasihat. Ya sampaikan nasihat agar dia tidak tersinggung. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Dalam momen yang baik. Di saat tempat-tempat yang kita bicara dengan dia. Umpamanya dalam dari hati ke hati. Yang saat itu dia sangat terbuka dengan kita. Saat itu dia sangat enjoy dengan kita, ya percaya dengan kita, maka kita sampaikan, maaf akhi, saya ada dalam kita bersaudara sudah lama, atau demi persaudaraan kita ini diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam persaudaraan kita ini, saya melihat ada kebiasaan-kebiasaan yang ada pada antum seperti ini, ya sepanjang ilmu yang saya miliki, ini adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, hal ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini adalah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintah, umpamanya jika aturan-aturan dilanggar, itu adalah aturan-aturan yang sifatnya undang-undang segala macamnya. Jadi kan banyak orang kadang-kadang, apalagi atasan kadang-kadang ya nggak enakan. Nah itu paling banyak biasa terjadi murahan, karena sering ada pertanyaan-pertanyaan atasan dia yang selalu meminta tanda tangan pengeluaran uang, padahal uang tersebut tidak dikeluarkan sesuai dengan, atau jumlahnya tidak sesuai. Nah, seorang bawahan kadang-kadang terpaksa mudahana. Terhadap mengikuti apa keinginan atasan, karena takut umpamanya akan dimarahi, takut tidak bekerja sama, ya, takut dia macam-macam tuduhannya. Baik. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Waddu law tudhinun fayudhinun." Mereka ingin engkau sedikit mundur dalam menyampaikan. Engkau sedikit engkau sedikit lemah, baru mereka juga akan lemah. Artinya, engkau sedikit mundurlah dari menyuarakan kebenaran, ya, mundurlah dari menyampaikan ajaran Allah SWT, maka mereka akan senang sama kamu. Nah, ini kadang-kadang, ini kenyataan dalam kehidupan kadang-kadang, dari realita terjadi di antara kita. Demi untuk, kita terpaksa, menutup kebenaran, ya, mendiamkan kemungkaran demi agar ada kelompok yang senang, ada orang yang senang, dan seterusnya, atau teman senang, atau atasan yang senang. Nah, ada mudharah namanya. Nah, itu perbedaan. Itu yang dilarang adalah mudahana. Kalau mudharah apa? Mudharah ini adalah mulayana alati tudra'u bihal mafsada wa syar. Yaitu persikap lembut yang demi untuk menghindari ya bahasa bahaya dan keburukan. Nah, ini bersikap. Kalau mudharah beda. Kalau mudharah dibolehkan. Mudharah boleh. Ya. Ya, ini Rasulullah SAW pamannya ketika ditanya, ya tidak berbohong demi untuk menghindari sebuah kerusakan keburukan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh, ketika Rasulullah mau perang Badar dalam perjalanan ya, itu ditanya oleh sebagian kabilah, kalian dari mana? Min ma'in, kata Rasulullah SAW. Min ma'in, ya min ma'in, kata Rasulullah dalam menjawab, kami ini dari ciptakan dari air mani. Ya, tidak menjawab nama tempat, tapi untuk mudharah, biar mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah pasukan Islam atau Nabi Muhammad SAW. Baik. Wa yakunu dzalika, bagaimana caranya? Biqaulil lain, bahasa yang lembut, wa tarkul ghilza, tidak kasar, meninggalkan sikap kasar, wal i'radu an sahibi syarr, dan berpaling dari pelaku kejahatan, idza khifa syarruh, apabila ditakuti keburukannya. Kita berpaling aja. Enggak usah, kalau akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Nah, jadi di sini sebuah waqun dzalika biqaul lain, yaitu mengingkari dengan bahasa yang lembut, meninggalkan sifat kasar, yang kemudian juga ya wal i'radu an sahibi syarri idza khifa syarruh. Menjauhi pelaku kejahatan jika kita takut kejahatannya. Nah, mungkin dengan apa? Bisa dengan memberi hadiah ya. Au khifa min husul syarril akbar, atau dicemaskan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Mimma huwa muqtarif, dari apa yang sedang dihadapi. Ya. Au kana mimman turja hidayatu, atau orang ini diharapkan dia akan mendapat hidayah. Orang seorang atau umat kelompok yang bisa dia untuk diajak masuk Islam. Nah, ini mudharah namanya. Ya. Mudharah beda dengan mudahana. Perbedaannya tipis gitu ya. Sangat dia mendekat sekali. Maka hal sebab itu sangat dibedakan di sini. Mudahana dengan mudharah. Mudharah adalah dengan menghindari keburukan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik ya, menghindari sikap keras dan menjauhi pelaku keburukan, tidak mau ikut berhadapan dengan mereka, dan juga untuk menghindari bahaya yang lebih besar dari apa yang sedang terjadi, atau ada harapan orang ini adalah diharapkan dia akan mendapat hidayah. Baik. Lalu contoh-contoh dari al-wala al-bara. Ini coba dengarkan nih. Contoh-contoh dilihatkan sini. Min namazil muwala fillah. Nah, pertama contoh tentang ya, contoh tentang bagaimana muwala fillah, yaitu saling berloyalitas, mencintai di karena Allah, di jalan Allah, karena agama Allah. Fillahi, di jalan Allah atau karena Allah, ya, fillah, di jalan Allah. Contohnya adalah bagaimana sikap kaum Ansar ketika menjauh kaum Muhajirin. Nah, bagaimana sikap kaum Ansar ketika menjauh kaum Muhajirin? Di mana kaum Ansar menjauh kaum Muhajirin dengan dada yang lapang, bahkan memberikan berbagai keperluan saudara-saudaranya. Kaum Ansar yang tidak membawa apa-apa, berhijrah dari Mekah, rumah, tempat tinggal, ladang dan bagian sawah ladang, membagikan ladangnya atau bagian, bahkan sampai pada tingkat menawarkan istrinya untuk dinikahi oleh saudara yang tidak punya istri dan dia ceraikan terlebih dahulu tentunya. Nah, begitu ikhlasnya persaudaraan di antara kaum Muhajirin yang ini salah satu contoh. Ya, maka ketika kaum Ansar datang, nah, mereka sangat menyukai kaum Muhajirin, tidak takut wah ini akan mengganggu bisnis kita ini. Ini akan susah nanti bahan pertanian, kesempit di sini ini. Ya, akan terjadi apa namanya kemacetan atau terjadi keramaian di sini ini. Akan banyak nanti lahan-lahan bisnis kita yang bisa dicaplok. Tidak. Nah, ini kadang-kadang banyak di daerah-daerah terjadi ya. Fanatisme daerah kadang-kadang suku dan golongan. Ya, adanya mengatakan, oh ini orang asing, ini orang perantau, oh, ini orang pendatang. Sehingga tidak jarang terjadi taruhan, percecokan, pertengkaran, permusuhan antara pendatang dengan penduduk asli. Tidak ada istilah begitu. Tidak ada istilah begitu kata antara muajina ansar. Ya. Tetapi mereka saling berkasih sayang, saling membantu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan walladzina tabawwa' dar wal iman min qablihim. Orang-orang yang telah menempati daerah tinggal di Madinah sebelumnya dan juga telah beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Walajiduna fi sudurim haja mimma utu. Mereka tidak sedikit pun merasakan butuh terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka di kaum muhajirin. Jadi memang diberikanlah. Tidak ada rasa keraguan dia. Ya, memang penuh hati dia memberikan hal itu untuk membantu saudaranya. Ya, walajiduna fi sudurim haja. Tidak ada rasa keberatan dalam diri mereka ketika memberikan apa yang mereka beri kepada kaum muhajirin. Ya, wa isruna ala anfusih, bahkan mereka lebih mendahulukan kaum saudaranya dan muhajirin atas diri mereka sendiri. Yang disebut dengan istilah agama kita itsar. Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingan diri pribadinya dan keluarganya. Nah, ini namanya itsar. Wa'thiruna ala anfusih, bahkan mereka mengutamakan saudara-saudara kaum muhajirin di atas diri mereka. Walau kana bim khassasa, padahal mereka sendiri pun sebenarnya susah, butuh. Subhanallah. Ya, padahal mereka sendiri sebenarnya butuh. Mereka pun bukan berarti berlebih, tetapi mereka apa yang ada mereka bagi. Ya, seadanya mereka bagi dengan saudara muhajirin. Begitulah persaudaraan yang seharusnya di antara kaum muslimin. Ya. Bagaimana salah satu contoh praktek persaudaraan Islam yang terjadi di kehidupan umat ini, itu masa yang emas umat ini, yaitu masa sahabat, persaudaraan karena muhajirin ansar. Ya, mereka yang telah beriman sebelumnya, tinggal di Madinah, ya, mencintai orang yang datang, menghijrah kepada mereka, dan tidak ada sedikit pun rasa berat dalam dada mereka ketika memberikan sesuatu kepada saudara mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan saudara mereka di atas diri mereka sendiri. Walau kana bim khassasa, walaupun mereka sendiri sebetulnya butuh. Subhanallah. Lalu Allah sebutkan di sini, sifat itu adalah Allah uji mereka. Mereka sebetulnya bersih diri mereka dari sifat kikir. Wa may yuqa syuhha nafsi, orang yang dilindungi dari kekikiran yang pada dirinya. Fa ulai kaumul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Walladzina tabawwa'u ad-dara, artinya mereka telah tinggal di darul hijrah sebelumnya, itu orang-orang. Wa amana katsir minhum, ya, orang-orang yang telah beriman dari kaum Ansar, ya. Qabila katsir min al-muhajirin, ya. Kemudian di sini ai sakanu darul hijrah wa amana katsir minhum qabla katsir min al-muhajirin wa hum al-ansar. Ya, itu yang dimaksud oleh ayat tadi adalah bagaimana mereka menerima saudara-saudaranya kaum muhajirin, ya, yang mendatangi kaum ansar yang telah tinggal di Madinah sebelumnya, juga mereka sudah beriman sebelumnya. Kemudian yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai ai min karamihim, di antara bukti kedermaan mereka, ya, kemurahan hati mereka, wa syara'an pusim, kemuliaan jiwa mereka. Yuhibbunal muhajirin, mereka mencintai kaum-kaum muhajirin yang datang dari Mekah tanpa membawa apa-apa, meninggalkan segala kekayaan mereka, lari dengan agama ke Madinah. Ya. Wa yuasunahum bi amwalihim, mereka bantu saudara muhajirin mereka itu dengan harta mereka. Wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak ada rasa keberatan dalam dada mereka terhadap apa yang mereka berikan kepada saudara mereka. La yajiduna hasadan bi ikhwanihim, mereka tidak ada rasa hasad kepada saudara-saudara mereka. Alama atahum Allah min fadli, atau apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Ya. Wa ithruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Arti mereka lebih memerlukan saudara-saudara mereka yang butuh di atas diri mereka. Walau kanuhum muhtajin, sedangkan mereka sendiri juga butuh sebetulnya. وَيُقَدِّمُونَ دَفْعَ حَاجَةِ إِخْوَانِهِمْ. Mereka lebih dahulu memenuhi kebutuhan saudara-saudara mereka ala daf'i hajati anfusihim, di atas keperluan diri mereka. Subhanallah. Inilah adab yang sangat mulia ya, diperlihatkan oleh kaum muhajirin kepada kaum ansar. Dari bentuk barok, al-barok itu maksudnya apa? Berlepas diri. Meninggalkan loyalitas. Ya. Nah, adapun berlepas diri harus diperangi, dibenci. Ya. Tentu kita adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Wa adzahum, dan menyakiti mereka. Ma wada fi suratil mumtahina. Sebenarnya yang terdapat dalam surat Mumtahina atau Mumtahina dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian untuk berkasih sayang terhadap orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian. Itu yang kita tidak boleh. Ya, berlemah lembut, berkasih sayang karena mereka adalah musuh kaum muslimin. Ya, karena mereka adalah membunuh, memerangi kaum muslimin. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang ketegasan-ketegasan kaum muslimin kepada non-Islam, ya, karena kaum non-muslimin adalah ayat-ayat yang memang bicara terhadap orang-orang kafir yang usil, orang-orang kafir yang jahat, orang-orang kafir yang nakal kepada kaum muslimin, yang menyakiti kaum muslimin, ya, yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah, menjalankan agama mereka, bahkan sampai mereka menyakiti, membunuh atau merangi. Itulah ini maksud. Itu barok kita dengan mereka. Kita wajib membenci mereka, memerangi mereka. Nah, tetapi perlu juga dijelaskan sedikit di sini. Adapun sikap perang kepada orang kafir, memerangi orang kafir, ya, adalah atas dasar izin kebijakan pemerintah resmi, bukan urusan kelompok-kelompok kajian. Nah, ini perlu juga kita jelaskan. Yang pula nanti diambil pula momen-momen, kalau nggak dijelaskan nanti, oh ini anggapnya dia berarti boleh dia berperang melawan orang kafir tanpa di bawah panduan pemerintah. Tidak. Semua ayat yang berbicara tentang penegakan hukum pidana, hukum pidata, ya, itu adalah haknya pemerintah dan penguasa. Demikian pula masalah jihad. Ya, keputusan adanya jihad atau tidak, negara mana menjadi musuh untuk diperangi, itu berada di tangan pemerintah dan atau penguasa. Ya, ini perlu kita jelaskan ini. Karena kadang-kadang, ya, karena kejahilan terhadap permasalahan ini, ada orang mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menyebabkan apa namanya, membawa masalah baru. Seperti mereka mengatakan, wah jihad jangan diajarkan. Jihad itu sangat berbahaya. Nanti akan membentuk generasi radikal. Justru dengan tidak diajarkan jihad sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah, ini akan membawa efek yang besar nantinya karena umat tidak mengerti bagaimana aturan jihad yang sebenarnya. Aturan jihad sebenarnya adalah syarat mutlaknya adalah di bawah pemerintah resmi, bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok kajian atau jemaah-jemaah kajian. Baik. Biar tolong didengar oleh mereka-mereka yang selama ini selalu aja ya memfitnah dakwah sunnah ini dengan tuduhan radikal. Kita tegaskan berkali-kali hal ini biar menjadi jelas bagi mereka. Baik. Jadi ketegasan kalau orang kafir umpamanya. Umpamanya tindakan di Indonesia boleh enggak mengebom Ustaz? Fasilitas-fasilitas orang Amerika karena dia umpamanya membunuh orang Islam yang ada di Irak atau di apa namanya Afghanistan umpamanya. Ya tidak bisa. Karena di sini bukan tempatnya dan mereka ke sini, fasilitas mereka sini itu mendapat izin pemerintah kita. Nah, dikembalikan kepada pemerintah kita. Ya, urusannya bukan dengan urusan Afghanistan. Ya, kita tidak suka dengan orang-orang kafir yang menyakiti saudara-saudara kita. Ya, kalau ingin berperang, ya minta izin pemerintah berangkat ke dunia perang, ke medan perang di sana. Bukan dibuat medan perang baru di sini. Karena di sini ada wilayah, ada penguasa yang pemerintah itu sendiri. Nah. Baik. Jadi, sesungguhnya Allah hanya melarang kalian untuk berkasih sayang terhadap orang-orang yang memerangi kalian dalam agama kalian dan juga mengusir kalian dari negeri kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum. Atau dia membantu musuh-musuh kalian untuk mengusir kalian. Nah, atau bekerjasama dengan musuh-musuh orang Islam untuk mengusir orang Islam. Antawallahum. Jadi, yang dilarang oleh Allah SWT untuk berloyalitas, untuk menjadikan sebagai teman adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin karena agamanya, atau mengusir mereka dari negeri mereka, atau membantu musuh-musuh Islam untuk mengusir orang Islam. Wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Siapa yang berkasih sayang kepada orang-orang kafir yang menyakiti, yang memusuhi, yang membunuh, yang memerangi kaum muslimin, mereka itu adalah orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini. Bagi mereka yang masih belum berhenti dari memfitnah tentang dakwah sunnah ini, nerangkan. Adapun orang yang tidak memerangi kaum muslimin, walam yukhrijuhum, dan tidak mengusir mereka dari negeri mereka, fa innallaha lam yanha an birrihim. Allah tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada mereka ini, walaupun dia orang kafir. Ya. Jadi adapun orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri mereka, maka Allah tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada mereka. Wal iqsati ilaihim, berlaku adil terhadap mereka. Bahkan ada ayat jelas sekali, berbuat zalim kepada pun enggak boleh, siapapun enggak boleh. Hatta pada binatang sekalipun, jangan kepada manusia. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'du 'idu wa aqrabu littaqwa. Ya, jangan membuat terasa benci kalian terhadap suatu kelompok orang, membuat kalian tidak berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'du 'idu wa aqrabu littaqwa. Ya. Membuat kalian tidak berlaku adil, berlaku adillah. Ya, walaupun tidak khusus sekalipun, itu bagaimana Islam? Ya. Nah, demikian Allah tidak melarang untuk berbaik, berlaku adil kepada mereka. Di mana ditegaskan? Itu ayat sebelumnya surah Muntahinah tadi, ayat 8. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wal yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian, tidak membunuh kalian, tidak mengganggu kalian, ya, dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Jelas ayatnya kan? Ya. Nah. Baik. Contoh umpamanya, lebih konkret, bolehkah seorang muslim di Indonesia benci kepada orang Yahudi yang membunuh orang-orang muslim di Palestina? Boleh. Tapi boleh enggak kita umpamanya di negara-negara lain mencari sweeping atau meledakkan bom di negara lain, di tempat-tempat fasilitas Israel yang ada di negeri lain pokoknya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena sikap itu adalah sikap harus dibawa izin pemerintah kita. Bahkan, kalau ingin untuk ikut berjihad ke sana, tetap harus melalui izin pemerintah kita. Dan buktinya betapa banyak yang tanpa izin, justru merepotkan pemerintah juga akhirnya. Jadi oleh sebab itu, ikhwan, perlu diketahui masalah ini, dan juga bagi pemerintah sendiri, tolong dengarkan penjelasan-penjelasan ulama ahlu sunnah karena hal ini, ya. Dan hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang mencoba memfitnah karena dakwah ini mereka lihat sangat menyokong, ya, tujuan program, ya, dari re-radikalisme itu untuk menparadikalisme. Dan dakwah kita adalah sangat lepas dan jauh daripada paham-paham radikal itu. Baik, sesuai dengan tuntunan agama kita, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Baik, itu jelas ya bagaimana bara ul bara wala ul bara. Jadi, kemudian masalah berikutnya lah, apa hukum meminta bantu kepada non-muslim selain kaum muslimin? Boleh enggak minta bantu? Nah, ini terjadi ketika Saddam Hussein menyerang Kuwait dan bahkan juga menyerang Saudi waktu itu. Nah, Amerika diminta untuk menghalangi oleh Saudi Arabia. Di saat itu banyak sekali fitnah-fitnah, duat. Dari situlah jelasnya siapa yang sebenarnya. Ya, duat salafiyin yang istiqamah di dalam bersama pemerintah ya di Saudi Arabia, dan salafiyin di sana, dengan doa orang-orang harakiyin yang mereka mencela ulama, mencela pemerintah Saudi. Ya, karena mengajak Amerika untuk membantu Saudi menghalangi penyerangan kepada Saudi Arabia. Memenjak Amerika. Amerika tidak dibayar oleh Saudi untuk menyerang Irak, tapi hanya untuk menghambat serangan Irak ke Saudi. Jika membayar orang kafir untuk membunuh saudaranya, tidak. Ya, tetapi ketika Irak itu Saddam menyerang, ya bahkan sudah sampai pelurunya kendalinya di Universitas Ibn Saud di Riyadh itu ya, dan juga menyerang kaum muslimin yang ada di Kuwait, betapa banyak korban saya itu. Nah, jadi di sini apa hukumnya meminta bantu kepada orang kafir untuk terjadi hal seperti ini? Ya, maka ulama saat itu, pemerintah Saudi Arabia meminta fatwa para ulama, dan kibar ulama membolehkan hal itu, ya, tapi bukan untuk menyerang, maka tidak dijajah oleh Saudi balik, dan tidak disuruh Amerika untuk menyerbu Irak, hanya sekedar untuk menghentikan kejahatan Saddam Hussein kepada Kuwait dan Saudi Arabia. Baik. Bahkan hikmahnya diceritakan oleh para masyayikh, yaitu betapa banyaknya tentara-tentara mereka yang masuk Islam. Tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam ketika mereka mengenal bagaimana budaya Islam, akhlak Islam. Wah, orang-orang harakiyin, hizbiyun saat itu, ya, khususnya orang-orang ikhwan muslimin, ya, atau yang sepaham dengan mereka, menyebarkan bahwa Saudi orang kafir masuk ke Madinah, orang kafir masuk ke Mekah. Karena saya dengar, kita dapat informasi waktu itu, mengikuti perkembangan. Wah, dihasutlah supaya kaum muslim benci Saudi Arabia. Baik. Nah, ini kenyataan. Nah, perlu tanpa ilmu atau gimana kita bicara. Nah, ini yang dibahas ini, bagaimana hukum meminta bantu kepada non-muslim. Ya juzu lil muslim an yasta'ina bighair muslim fi ba'di umuri hayatihi idza wathaqa bihi. Ya, wathiqa bihi, idza wathiqa bihi. Boleh bagi seorang muslim untuk meminta bantu kepada non-muslim dalam sebagian urusan hidupnya apabila dipercaya, misalnya dipercaya. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika berhijrah itu membayar orang musyrik namanya Abdullah bin Uraiqit Ad-Du'ali. Ya, Abdullah bin Uraiqit Ad-Du'ali. Walam yakun musliman. Dia bukan seorang muslim, dia seorang musyrik. Ya. Liyadullahuma fi safaril hijrah. Untuk menunjukkan kepada Rasulullah SAW Abu Bakar jalan ke Madinah. Nah, sedangkan Rasulullah Abu Bakar ya, agama Islam. Nah, Rasulullah meminta bantu kepada musyrik ini yang dipercaya tidak akan membocorkan rahasianya, dibayar oleh Rasulullah untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Boleh. Nah, ini dalil bolehnya meminta bantu kepada non-muslim. Rasulullah minta bantu di sini. Tapi di sini ada faedah sedikit ya. Kemarin ada video yang viral juga, mereka mengatakan bicara masalah orang tua Rasulullah SAW, namanya Abdullah, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang beriman. Karena tidak mungkin dia bernama Abdullah kalau dia tidak beriman. Nah, ini katanya. Ini terlepas dari polemik antara perbedaan ulama dengan beriman tidak berimannya, tapi Rasulullah SAW menjelaskan ketika seorang sahabat bertanya, di manakah ayah saya? Finnar. Lalu sahabat tersedih, lalu simpulkan, Abi wa abuka finnar. Jelas Rasulullah menjawab dengan tegas, ayahku dan ayahmu di neraka. Tetapi dia berhujjah dengan nama Abdullah. Nama Abdullah bukan hanya bapak Rasulullah saja, di kaum musyrikin banyak yang bernama Abdullah. Di antara ini Abdullah bin Uraiqit. Namanya Ad-Du'ali, yang tidak seorang muslim saat itu, dia bukan seorang muslim, yang di mana dibayar Rasulullah SAW untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Yang dengan syarat wasiqah, dia dapat dipercaya. Semana juga Rasulullah SAW ya, bekerjasama meminta bantuan kepada seorang muslimin, orang Yahudi, untuk menarap zira'ah, bumi, apa namanya, pertanian di daerah Khaybar. Benar Rasulullah SAW memberikan upah kepada mereka untuk mengarah karena mereka ahli dalam pertanian, mengolah tanah pertanian Khaybar. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka dibayar Rasulullah SAW, jasa mereka dibagi hasil. Nah, mereka ini namanya boleh bekerjasama dengan non-Muslim. Boleh bekerjasama dengan non-Muslim? Boleh. Ya, tentu urusnya kebijakannya dikembalikan kepada pemerintah. Tentu tidak tanpa pemerintah lebih mengetahui mana yang membahayakan persatuan, kesatuan bangsa, ketahanan negara. Mereka lebih tahu. Ya, tidak perlu kita lebih banyak risau tentang hal ini. Karena negara sudah punya badan untuk menjaga NKRI ini, yaitu tentara. Jadi kita jangan sok lebih mengerti tentang hal ini. Ya, ini karena banyak sekali isu-isu yang simpang siur seperti ini. Negara sudah punya badan. Dan tanggung jawab besar adalah mereka. Mereka digaji. Ya, mereka yang harus terjun terlebih dahulu jika negara ini akan diserbu. Nah, maka syaratnya bila kita ada perjanjian-perjanjian jelas, percaya, boleh kerjasama dalam perdagangan, bangunan, apapun saja, boleh. Ya, ini boleh. Ya, maka Rasulullah SAW di sini menyewa orang Yahudi Khaybar untuk mengolah tanah pertanian kaum muslimin yang ada di Khaybar. Lihibrati midalika, karena mereka ahli. Wa ja'alahum syatra ma yakhruj minha, bahkan dibagi separuh hasilnya. Jika terdapat umpamanya 50 ribu ton kurma, dibagi dua. Wa bina'an 'ala dzalika, berdasarkan hal itu, la yazal muslimuna yastafiduna min khabarati ghairi. Dengan hal itulah senantiasa kaum muslimin dari masa ke masa meminta melakukan kerjasama, ya, dengan orang-orang yang ahli dari luar Islam, ya, dalam urusan fitbi kesehatan, wal hisab dalam masalah ekonomi, wal falak dalam masalah urusan astronomi, wal tijarah perdagangan dan lain demikian. Jelas ya? Apakah dakwah sunnah yang dituduh oleh orang-orang selama ini radikal? Bagaimana penjelasan ulamanya? Ya, membolehkan enggak orang-orang Islam bekerja sama dengan non-Muslim? Ada, dengan syarat ini dijelaskan di sini secara ringkas. Ya, boleh. Yang penting mereka dipercaya. Nah. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah boleh bagi penguasa kaum Muslimin, pemerintah, meminta bantu kepada orang-orang non-Muslim idza wasiqa bihim, apabila mereka dipercaya. Wa kana bil muslimin hajatan ila dzalika. Wakana muslimin hajatun li dzalik. Tak, karena kaum muslim butuh untuk keahlian itu. Ya, butuh untuk keahlian itu. Boleh. Kita tidak ahli dalam bidang ini, boleh. Pemerintah menyewa, mengkontrak mereka, boleh. Waktu kara Ibnu Qayyim, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim itu oleh mereka sebagian yang anti dengan dakwah sunnah ini. Dakwah sunnah ini adalah Wahabi. Bagaimana penjelasan? Jadi katakan membawa paham radikal, tidak. Dia mengarahkan penjelasan Ibnu Qayyim di sini. Annal isti'anah bil musyrik al ma'mun fil jihad jaizatan. Jaizatun. Annal isti'anah bil musyrik al ma'mun fil jihad jaizatun indal haja. Sesungguhnya meminta bantu kepada orang musyrik yang dipercaya dalam urusan jihad boleh ketika butuh. Ketika butuh. Li'ana aina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai mata-mata waktu perang, pada waktu perjanjian Hudaybiyah, karena gair muslimin min Khuza'ah. Jadi ada orang musyrik dari suku Bani Khuza'ah, yaitu yang membantu Rasulullah SAW untuk membaca kondisi kaum orang musyrikin yang ada di Mekah ketika Hudaybiyah. Nah, dijadikan mata-mata oleh Rasulullah SAW. Karena dia orang musyrik, ya, dari Bani Khuza'ah. Jadikan mata oleh Rasulullah SAW untuk melihat kondisi orang musyrikin di Makkah. Demikian juga Syekh Muhammad bin Wahab, dengarkan baik-baik. Orang-orang yang selalu mengkait-kaitkan paham radikal dengan Syekh Muhammad Wahab. Ini didukung di sini pendapatnya Syekh Muhammad Wahab oleh Syekh Saleh Fauzan, andal intifa' bighairil muslimin, bahwa bekerja sama mengambil faat dengan orang-orang non-muslim tiba di umuriddin dalam sebagian urusan agama, laisa madhmuman, tidaklah dicela dikesati Khuza'i, karena berdasarkan kisah Rasulullah SAW memperdayakan bekerjasama membayar seorang orang musyrik dari suku Bani Khuza'ah untuk menjadi intel di tengah kaum muslimin. Nah, jelas? Ya, biar yang selama ini mereka yang memfitnah-fitnah, jelaskan ini bagaimana? Apakah benar? Nah, Muhammad Wahab mengajarkan orang radikal? Apakah benar Syekh Saleh Fauzan mengajarkan orang menjadi zombie? Sebenarnya sepatah sebagian seorang da'i yang sangat jahil gitu ya. Ya, dikatakan di sini. Di sini dijelaskan. Tidak dilarang bekerja sama dengan non-muslim, boleh. Bila dipercaya. Ya, bahkan Syekh Muhammad Wahab menjelaskan di sini, nukil sini. Boleh mengambil manfaat dengan orang-orang non-muslim. Di dalam sebagian urusan agama. Ya, tidaklah dicela, laisa madzmuman. Berdasarkan dalilnya adalah kisah perbuatan Rasulullah SAW, yaitu dengan orang musyrik dari suku Bani Khuza'ah tadi. Baik. Berikutnya, yang ketiga ini, la yajuzu ayyajalizan muslimin sultatan 'amma. Nah, tetapi dalam politik Islam, dalam pandangan akidah Islam ini, dalam pandangan akidah Islam, tidak boleh menjadikan orang non-muslim yaitu berkuasa tertinggi. Ya, itu secara Islam, kita bicara secara Islam, berbeda secara undang-undang. Di negara kita terbuka untuk semua secara undang-undang. Kita di sini bicara secara akidah Islam, itu haknya, akidahnya, ya, keyakinan orang muslim tentu harus dihormati juga. Ketika mereka ingin pemimpin seorang muslim, itu hak mereka. Dan wajar, bahkan bukan hanya ini adalah kepercayaan Islam saja, setiap agama menginginkan, ya, kepala negara itu dari agamanya, pemeluk agama, ya. Begitu keinginan mereka. Nah, jadi kita bicara ini secara akidah Islam. Maka dalil-dalil agama menunjukkan tidak boleh orang non-muslim memiliki kuasa yang paling tertinggi, maksudnya presiden. Lian Allah Ta'ala nahan dari, karena Allah melarang hal itu. Mana dalilnya? Walayyaja'allahu lil kafirin 'alal mu'min sabila. Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagi orang kafir itu untuk berkuasa di atas orang-orang beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau ambil orang-orang spesial, ya, bitona, ya, orang spesial sekeliling kamu itu dari luar agama kamu, layak luna kongkabala, mereka tidak peduli, yang salah mereka tidak peduli, kalian binasa, hancur, rusak, ya, itu disebutkan dalam ayat ini. Baik. Yang ketujuh adalah bagaimana bergaul dengan non-muslim, dengarkan lagi, ya, mereka yang selalu memfitnah dakwah sunnah dengan tuduhan radikal, bagaimana pandangan ulama salafi atau yang mereka tuduh sebagai ulama salafi wahabi dengan bergaul dengan non-muslim, dengarkan baik-baik. Dan juga pembahasan ini dirinci oleh Syekh Saleh Fauzan dalam menjelaskan ala ulbar dalam syarah kitab beliau Usul Salasa. Di sana beliau sebutkan ada 9 dikecualikan dan bagaimana bermuamalah dengan non-muslim. Wahum min hal tuta'amu ala salsa anwa. Dalam bergaul dengan orang-orang muslim itu terbagi non-muslim itu ada 3 bagian. Ya. Kan tadi yang ada orang kafir yang boleh kita bergaul baik dengan mereka, zimmi, musta'man, mu'ahad. Atau zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Zimmi adalah orang kafir atau non-muslim yang di bawah pemimpin Islam, di wilayah Islam, menjadi penduduk asli. Kalau mu'ahad, adanya perjanjian bilateral antara negara Islam, antara negara kaum muslimin dengan negara orang-orang kafir atau negara non-muslim. Yang musta'man adalah di mana pemerintah atau seorang rakyat dari negara kaum muslimin, ya, memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang orang kafir untuk berdagang, untuk datang, untuk mengambil penelitian apapun saja. Tetapi jika itu ada, maka 3 jenis orang kafir ini tidak boleh diganggu harta mereka, jiwa mereka, ya, dan tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Jelas. Cuman orang kafir muharab, nah, yang diperangi, nah, tadi sudah dijelaskan. Yang menentukan orang kafir muharab itu juga pemerintah. Pemanya mengatakan bahwa negara kafir, negara itu adalah perang dengan kita, pemanya. Jadi bukan prediksi jemaat kelompok-kelompok, ya. Kajian. Yang pertama, macam pertama kata beliau, al-mu'ahadun ala ikrarihim ala dinihim. Orang-orang yang diberikan keamanan, ya, perjanjian untuk mereka dibiarkan dalam agama mereka. Wa iqamatin bi bilad muslimin, dan membiarkan mereka tinggal di negara Islam, di negara kaum muslimin. Dengarkan baik, yang pertama mu'ahadun. Mereka yang dijamin, yang beri perjanjian. Al-iqrar ala dinihim. Untuk tetap di atas agama mereka. Wa iqamatihim. Ya, dan mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Wa tahta himayatihim. Di bawah jaminan. Jawabannya keamanan kaum muslimin. Itu dijaga. Tidak boleh. Ya. Wa ulai yajibul wafa' lahum. Maka orang ini wajib menepati janji muahad ini, menepati janji mereka. Wa fa'alhum bil ahdi, wajib menunaikan janji ini kepada mereka. Artinya mereka tidak boleh apa? Dimusuhi. Falajuzul i'tida' alaihim. Tidak boleh berbuat aniaya, berbuat jahat kepada mereka. Fi dimaihim, terhadap darah mereka. Wa amwalihim, harta mereka. Au huquqihim atau hak-hak mereka. Tidak boleh. Orang kafir yang zimmi, penduduk asli, atau mu'ahad, atau musta'man, ya, tidak boleh mereka diganggu hartanya, jiwanya, kepemilikan mereka, tidak boleh berbuat zalim apapun. Jelas ya? Ya. Jadi tidak ada provokasi radikal di sini. Li'annaha ma'sumatun la yahilu syai'un minha illa biwahdin syar'i. Karena hak-hak mereka, darah mereka, jiwa mereka, harta mereka adalah maksumah, dijaga, dijamin. La yahilu syai'un minha. Tidak dihalalkan sedikitpun dari harta mereka, jiwa mereka, illa biwajib syar'i, di atas dasar agama. Jika mereka membunuh umpamanya, tentu ada kisas, kalau memang berhak dikisas, kalau dalam negara Islam umpamanya kan gitu. Jika mereka umpamanya melanggar hukum, dihukum tentunya. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkotalah muahadan lam yara ra'ihat al jannah. Barang siapa yang membunuh atau menyakiti muahadan, orang kafir yang diberi perjanjian aman damai, dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang menyakiti, mengganggu orang kafir yang diberi kejaminan keamanan, ada perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Itu ancaman dari Islam. Ya, ajaran Islam tidak mengajarkan orang radikal, jahat kepada umat lain tidak ada. Ya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala man dhalama mu'ahadan aw intaqasa haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tayyibin ay tayyib nafsin minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallam, ketahuilah oleh kalian, barang siapa menzalimi orang kafir, orang non-muslim, mu'ahad, ini beri perjanjian keamanan, atau mengurangi hak mereka, atau membebani mereka di atas kemampuan mereka. Jadi dia bekerja dengan muslim. Lalu karena ditindas dia, dikerja bebani, beban-beban yang berat-berat. Tidak boleh. Subhanallah, indahnya akhlak Islam. Hidup berdampingan dengan beda agama ini. Ya, maka ketahuilah kata Rasulullah SAW, barang siapa menzalimi orang non-muslim dari perjanjian, wintakasa, hakau atau mengurangi haknya, yang pemanya di bekerja dikurangi gajinya, ya enggak boleh. Au kallafa fa taqatihi atau membebani di atas kemampuannya. Ya. Au akhadha min syai'an bighairi tibran atau mengambil sesuatu yang tanpa kerelaan dari orang itu. Tidak ada kerelaan jiwa dari dia, tidak diberikan dengan ketenangan hati yang baik. Tidak boleh. Fakat wa ana fa ana hajiju yawma qiyamah. Saya akan menuntut hak itu buat dia di akhir kiamat, kata Rasulullah SAW akan menuntut orang-orang berbuat zalim kepada orang-orang yang non-muslim yang ada perjanjian kan, kaum muslimin. Jelas? Jadi enggak ada dalam Islam itu nama ajaran yang radikal. Ya. Bantu yang kedua, kata beliau, mu'ahaduna ala kafil kitar wal musta'manun. Ya, kalau ini perjanjian mereka memang penduduk asli ikut tinggal dan tetap dalam agama mereka. Macam kedua kata beliau adalah, yaitu ada perjanjian di antara kita dengan orang muslim, dengan orang kafir tadi. Seperti perjanjian yang pernah terjadi antara Rasulullah dengan kafir Quraisy setelah Hudaybiyah. Mereka tidak berperang dalam sekian tahun. Nah, ini perjanjian beda. Kalau perjanjian pertama tadi adalah dia memang tinggal, ya ini enggak. Perjanjian antara negara Islam dengan negara muslimin dengan non-muslim. Ada perjanjian untuk menghentikan peperangan. Wastu'manuna wahumu ladillahum aman. Atau mereka diberi aman. Nah, ini diberi aman untuk datang ke negeri Islam. Karena kaum muslimin. Seperti apa? Sufara al-dawal ghair muslimah, yaitu perwakilan-perwakilan kedutaan negara-negara yang non-muslim. Negara-negara bukan negara kaum muslimin, negara non-Islam. Ya, seperti apa perwakilan-perwakilan mereka? Yaitu kantor kedutaan mereka, kantor-kantor apapun saja. Sufara ad-dawal, yaitu perwakilan-perwakilan negara non-muslim, ya, duta mereka. Warusul atau utusan-utusan. Utusan apakah, bagaimana, bermacam-macam keperluan mereka diutus oleh negara mereka ke negara kita. Wal mandubin, perwakilan-perwakilan. Ya, ada perwakilan-perwakilan negara, ya, dalam berbagai urusan pemanya. Waman qaddama li tijaratin aw li ma'rifatil Islam, atau dia datang untuk berdagang. Berdagang di negara Islam, ya, atau ingin belajar Islam, mengenal Islam, bagaimana Islam itu? Fa ula yuhtaramuna fi dima'in. Mereka itu dijaga darah mereka wa amwalin. Dihormati darah mereka wa amwalin, harta mereka, wa hukukim, dan hak-hak mereka. Jelas? Apakah masih dikatakan Islam sebagai radikal? Bagaimana di sini dijelaskan dengan tegas dan jelas bahwa yang bentuk kedua beliau jelaskan di sini, perwakilan utusan-utusan negara yang tidak boleh. Ya, umpamanya ketika orang-orang marah dengan Amerika ketika menyerang Irak dulu, lalu dibom kedutaannya, enggak boleh. Berbeda. Ya, negara kita bukan negara yang sedang berperang secara politik dengan mereka. Baik. Jadi yang datang untuk berdagang atau utusan untuk keperluan tertentu atau perwakilan tertentu atau dia sebagai duta, maka mereka itu dihormati darah mereka, dijaga, dimuliakan. Wa amwalim, harta mereka, yuhtaramuna fi dima'ihim wa amwalim wa kufin. Mereka sangat dihormati darah mereka, ya, dan harta mereka dan hak mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mana dalilnya? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablu ma mana. Jika salah seorang dari kaum musyrikin, kaum muslim ini, ya, meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai dia mendengarkan kalam Allah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman. Antarkan dia ke tempat yang aman. Subhanallah. Ya, begitulah adab-adab Islam. Dan juga sabda Nabi SAW, inilah akhisu bil ahdi wala ahbisu al burda. Saya tidak mau membatalkan perjanjian. Nah, Rasulullah tidak mau ingkar janji. Saya tidak akan mengantar perjanjian sepihak, ingkar janji, merusak perjanjian, tidak mau kita semua. Dan juga tidak menangkap, menahan utusan. Jadi tidak boleh itu. Pemanya ada utusan. Kan kalau di masa Rasulullah SAW diutus untuk bernegosiasi dengan orang kafir, diutus. Tidak boleh dibunuh itu utusan. Kalau utusan itu dibunuh, berarti itu adalah perang solusinya. Tidak boleh. Makanya tidak pernah orang Islam membunuh utusan orang kafir. Tidak pernah. Tidak boleh. Walau dalam sedang berperang ini, antara negara ini, tapi ada perwakilan resmi dari negara yang sedang kita berperang dengan dia, maka utusan ini tidak pelan, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh ditangkap, boleh ditahan. Subhanallah. Kisah ini, hadis ini, awal hadisnya ini, sebenarnya ada ceritanya. Jadi ada utusan kaum musyrikin datang kepada Rasulullah SAW. Namun setelah datang kepada Rasulullah SAW, dia melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Dia ingin masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, enggak, kembali dulu kepada kaum kamu. Kamu mendapat amanah. Karena kalau dia masuk Islam, berarti dia membatalkan perjanjiannya. Nah, oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, akhirnya disuruh balik oleh Rasulullah SAW dulu. Tunaikan dulu tugas kamu sebagai wakil apa? Kaum musyrikin, kamu kembali dulu, nanti kamu balik baru masuk Islam. Sekarang kamu sebagai posisi adalah untuk perwakilan kaum musyrikin berunding dengan Rasulullah SAW. Begitu akhlak Rasulullah SAW dan begitu indahnya ajaran Islam. Tidak membolehkan membunuh utusan musuh, enggak boleh. Maka di sini ditegaskan Rasulullah SAW, yaitu inilah akhi ala akhisu bil ahdi wa la ahbisu al burud. Ya, aku tidak merusak perjanjian. Enggak pernah ingkar janji, merusak perjanjian Rasulullah enggak pernah. Ya, dan itu harus dicontoh dan diamalkan oleh kaum muslimin. dan juga tidak boleh menangkap, menahan atau membunuh utusan. Bentuk yang ketiga, al-muharabun. Nah, ini yang ketiga adalah yang memerangi kaum muslimin. Al-mu'tadun, yang jahat. Jahat kepada orang Islam, memusuhi kaum muslimin, memerangi mereka. Inilah mereka diperintahkan Allah untuk membalas pemusuhan mereka, membalas perang kepada mereka. Iya. Jika orang kafir memerangi kaum muslimin, menyakiti, menjahati, nah, ini yang diperintahkan Allah untuk membalas perusahaan mereka, membalas kejahatan mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, waqatiluhum fi sabilil waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Berperanglah kalian di jalan Allah, ya, perangilah kalian di jalan Allah, yaitu orang-orang yang membunuh kalian, yang memerangi kalian. Itu perintahnya. Waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Tapi tetap tidak boleh berbuat melampaui batas. Berperanglah di jalan Allah, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Tak boleh berlebih-lebihan. Juga enggak boleh ta'tadu ini. Ya, umpamanya dicincang-cincang, melampaui batas, membakar, segala macam, membiaguskan tanam-tanaman rumah. Tak boleh. Adat dalam Islam berperang itu sangat banyak sekali. Ketentuan-ketentuannya. Cukup indah sekali. Ya. Nah, bahkan tidak boleh membunuh ahli ibadah, tidak boleh merusak rumah ibadah. Ya, bagaimana sesama kaum muslimin ada merusak rumah masjid? Dalam berperang saja tidak boleh merusak rumah ibadah atau ahli ibadah, nggak boleh dirusak. Tokoh-tokoh agama nggak boleh dibunuh, nggak boleh dalam berperang itu. Itu ketentuan Islam. Kecuali dia berada di medan perang, ikut mengombosi, ikut dalam perang, mengambil peran dalam perang itu. Tapi kalau mereka yang tidak ikut, wanita-wanita yang ada di rumah, ahli ibadah yang ada di tempat-tempat ibadah mereka, ya, di kuil-kuil, enggak boleh dibunuh. Begitulah Islam. Ya, ini adalah sebagai bukti kebohongan orang-orang yang menuduh Islam itu adalah agama yang radikal, haus darah, tidak cinta perdamaian. Berarti mereka orang yang tidak pernah belajar Islam. Baik. Yang kedelapan nih, kedelapan, ya. Contoh-contoh bergaul dengan non-muslim. Namazid. Bukti-bukti sejarah. Ya, bukan cerita dongeng-dongeng ini. Bagaimana bergaul dengan non-muslim? Yang pertama adalah ma'amallahu bihi min ihsan ila walidain. Pertama, di mana Allah menyuruh berbuat baik kepada dua orang tua, sekalipun keduanya orang musyrik. Beda agama itu. Orang tua beda agama. Bolehkah kita bunuh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kecuali tadi ya, yang memerangi seperti yang tadi di perang Badar, mereka memerangi kaum muslim, membunuh kaum muslim, itu beda lagi. Tapi kalau mereka tidak, tidak boleh. Walaupun dia mengajak kepada kekufuran, enggak boleh dibunuh orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi il fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya mengajak engkau untuk berbuat syirik kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, malaisa lakah bi'il, ya, engkau tidak punya ilmu dengannya, wala tuti'huma, enggak boleh taat kepada orang tua kita kalau dia mengajak untuk berbuat syirik, enggak boleh. Wasai ma fid dunya ma'ruf, tapi tetap gauli, temani mereka di dunia dengan cara baik, tetap baik kepada orang tua kita. Ini contoh bukti ini, ya, bagaimana bergaul dengan non-muslim, ya, orang tua yang sendiri non-muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Asma binti Abu Bakar li anha, dan ini juga perkata Rasulullah sallallahu kepada Asma binti Abu Bakar, sili ummi, sili ummat, tetap hubung baik dengan ibumu, karena ibunya belum masuk Islam. Hina sa'alathu an silat yahwaya musyrika. Ketika Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dia harus berhubungan dengan ibunya yang sedang dalam ada seorang musyrik, masih beragama musyrik dia. Nah, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, tetap baik kepada ibumu. Nah, sesuai dengan ayat tadi, tetap baik kepada orang tua kita. Wa ahada umara li akhihi hullatan qabla an yuslim. Demikian pula Umar pernah memberikan hadiah kepada saudaranya sebuah baju yang bagus ya sebelum masuk Islam. Ini boleh enggak berbuat baik kepada saudara-saudara kita non muslim, apakah kerabat kita? Boleh itu. Orang tua kita, ya, saudara kita, boleh. Ya. Yang kedua contoh lain adalah adab ikrahim fitin au sabbi ahli dimna. Ini di antara tolerannya Islam, Islam moderatnya Islam, tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Tidak ada paksaan. Dan bahkan tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini adab nih. Masihkah dituduh Islam itu radikal? Bagaimana itu? Ya, tidak boleh memaksa orang luar Islam untuk masuk Islam. Dan bahkan tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Mana dalilnya? Firman Allah SWT, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan untuk meluk agama. Masuk ke dalam Islam enggak ada paksaan. Dan juga firman Allah SWT, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci orang-orang yang menyembah dari selain Allah. Nanti mereka akan mencela Allah juga dalam penuh permusuhan tanpa ilmu. Nah, enggak boleh mencela tuan-tuan orang musyrikin. Ya. Kenapa? Nanti mereka malah balik mencela Allah. Sama dalam hadis yang lain Rasulullah larang mencela mencela orang tua orang lain karena nanti dia akan balik mencela orang tua kita. Maka sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Dan ayat ini melarang mencela tuan-tuan orang musyrikin agar mereka tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang ketiga, iyadatu maribihim wa riayati jiwarihim. Nah, perhatikan, Islam sangat moderat, toleran, bolehnya menjenguk orang sakit dari non-muslim dan berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim. Ya, bolehnya menjenguk ya, non-muslim yang sakit atau berbuat baik kepada tetangga. Ya. Berbuat baik menjaga hak-hak tetangga non muslim iyadatu maridihim wa riayatu jiwarihim bil ihsan ilaihim, itu menjenguk orang-orang sakit dari orang non muslim tadi boleh, tetangga kita sakit namanya, atau menjaga hak-hak tetangga kita yang non muslim itu dengan berbuat baik kepada mereka. Mana dalilnya? Ya, kata salam man kana yu'minu bil yaumil akhir falyuhsin ila jari. Dalam ayat, falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman oleh di akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kepada tetangganya umum, maka disebutkan para ulama, baik muslim maupun muslim. Ya, baik muslim maupun non-muslim. Baik muslim maupun non-muslim. Wajib tetangga kita non-muslim, tidak boleh kita sakiti. Oh, ini orang non-muslim dibuang sampah. Tidak boleh. Tidak boleh menzalimi. Ya. Bahkan enggak boleh digunjing-gunjingi urusan rumah tangga orang lain juga enggak boleh tetangga kita. Nah. Jadi begitu Islamnya bagaimana hidup bertetangga dengan non muslim. Boleh menyenguk anak jika sakit. Ya, jika saya seperti Rasulullah SAW menyenguk anak Yahudi yang sakit. Ya. Dan para ulama menyebutkan an-najal musyrik wa qad dzakara ahlul ilmi an-najal musyrik lahu haqqul jiwar akhdan min qouli ta'ala. Sebagian ulama, ya para ulama menyebutkan bahwa tetangga yang musyrik memiliki hak tetangga berdasarkan firman Allah SWT, wal jaril qurba wa jaril junub. Ya, di mana Allah menyuruh kita untuk berbuat baik ya terhadap tetangga karib kerabat dan tetangga yang di samping junub, tetangga yang non muslim. Baik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anak Nabi SAW kana indahu ulamun Yahudi. Rasulullah SAW ada seorang anak muda Yahudi. Anak ulam, ya, anak-anak Yahudi. Anak Yahudi yang ulam, kalau ulam itu masih belum balik kayaknya ya. Nah, yaitu dia sering membantu Nabi SAW. Lalu sakit. Maka Nabi SAW datang menyembuhnya. Bahkan dari riwayat lain Rasulullah SAW menyuruhnya masuk Islam sebelum meninggal. Lalu dia minta anak ini melihat kepada orang tuanya menyuruh untuk taat kepada Nabi SAW. Ati Abul Qasim. Subhanallah. Anaknya Muslim, bapaknya enggak mau masuk Islam. Baik. Yang keempat, jawazul ittijar ma'a ghairi muslimin. Bolehnya berbisnis dengan non-Muslim. Boleh berbisnis non-Muslim. Ya. Hatta ma'al harbiin. Bahkan walaupun boleh berdagang bersama orang kafir yang dalam diperangi. Nah, ini mungkin ganjil mungkin ya. Boleh di sini. Syekh Saleh Fauzan menjelaskan. Ya. Boleh berdagang bersama selain kaum muslimin. Walaupun orang kafir itu pada dasarnya diperangi. Ya, orang kafir memerangi kaum muslimin. Walikulli minhum dukhul biladil akhar. Bahkan masing-masing boleh masuk ke negeri yang lainnya. Diamanin, ditejar. Dengan adanya jaminan keamanan untuk berdagang. Orang kafir Quraisy boleh berdagang ke kaum muslimin. Boleh berdagang. Ya. Nah. Ya'ana salasa azin al-Tumama bin Usala al-Hanafi an yabi' at-ta'am min al-Yaman li ahli Makkah. Dalilnya mana? Karena Nabi SAW mengizinkan Tumama ya, bin Usala al-Hanafi untuk menjual makanan dari daerah Yamamah untuk ahli Makkah. Nah, boleh. Ya, padahal dia musyrik. Ya. Boleh dia jual di ahli Makkah. Pada ta'amul jaizun ma'al harbiin. Dalilnya di sini bolehnya. Bergaul dengan orang kafir yang sedang berperang, pokoknya ada, tapi dalam hal bisnis, tamayyaz sama ahli zimmah. Demikian pula boleh sama orang kafir, ahli zimmah ini yang penduduk asli. Dengan dalil apa? Nabi SAW, karena meminjam uang dengan orang Yahudi. Dan bahkan ketika wafat Rasulullah SAW, itu baju besi beliau menjadi ronggohan, ya, mata wadiruhu marhunatun inda Yahudiyin. Bahkan ketika Rasulullah wafat, beliau ya memiliki baju yang dijaminkan kepada orang Yahudi. Ya, beliau berhutang dan dijaminkan baju besi beliau. Ini boleh berdagang bisnis, ya. Wa taqas min hada, maka dari sini dapat disimpulkan annal harbi muharibina min al-kufar humul ladina yatasadda lahumul muslimun bil haq. Bahwa orang kafir yang diperangi itu adalah dari orang kafir yang mereka itu betul-betul ya tasadalah muslimun bihaq, yaitu memang sedang berhadapan dengan muslim berperang. Amma ghairul muharidina min muahidin, adapun yang bukan sedang berperang dengan muslimin, al muahidin yang ada perjanjian, al musta'manin yang diberi keamanan, fa inna birrahum sungguh berbaik kepada mereka, wa ihsan ilaihim berlaku santun kepada mereka, ya. Wa ta'amul ma'ahum bergaul bersama mereka, laisa minal muwalah, itu tidak termasuk dengan disebut dengan mualah. Wal mawadda al mahnu itu bukanlah termasuk dari hal yang dilarang, pergaulan yang dilarang, kasih sayang dilarang atau prioritas yang dilarang dalam agama ini. Bal huwa min al ihsan, itu hanya bagian dari bentuk berbuat baik kepada non muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, ya. Wa katabahu ala kulli syai', di mana Allah menginginkan telah menyatakan berbuat ihsan kepada segala hal. Maka faida inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai' faida qatatum fa ahsanul qitla wa idza dhabhtum fa ahsanud dhabh. Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian baik-baik, jika kalian membunuh-bunuh baik-baik, tidak disiksa begitu. Nah, artinya di sini inilah Islam. Islam tidak pernah menganjurkan umatnya untuk berbuat radikal, menyakiti orang, menzalimi orang, yang beda agama tidak ada. Ya, itulah ringkasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Jelas ya pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah khusus yang diapa disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau ini tentang bagaimana sikap seorang muslim dengan non muslim. Ya, Islam adalah agama yang sangat moderat, agama yang sangat toleran. Demikian wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan dibacakan. Baik, Ustaz. Di chat belum ada pertanyaan, Ustaz, sementara. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Muslim, terutama kerabat saling menjadi, bagaimana cara kita sedangkan diri sendiri menjadi korbannya dan dengannya pun lakukan, namun dia hampir lagi, ya mudah-mudahan yang kebaikan-kebaikan apa namanya berubah, setidak-tidaknya dia tidak menjelekkan dakwah kita. Jadi itu yang disebut tadi mudarah. Ada orang jahat, memfitnah saja. Ya, kita tetap baikin, kita kasih hadiah, ya, terus gitu. Ustaz menjelaskan kalau orang non-muslim tidak boleh menduduki posisi pemerintahan tertinggi, maka apakah kita harus memilih pemimpin dengan mengutamakan agamanya saja, padahal ada pilihan lain yang tidak bagus. Maksudnya kalau bagus gimana? Kalau memang muslim sama muslim, pilih yang bagus lah, pastilah. Maka kalau muslim pasti mempersiapkan generasi mudanya yang bagus, yang jujur, yang amanah. Ya, kan ada pula statementnya gini, oh lebih baik non-muslim dia jujur. Nah, belum tentu ya. Ya, kejujuran yang ada pada mereka belum tentu juga. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang jujur dalam Islam. Ya. Kejujuran itu bisa dapat di sana, di sini. Tapi Islam lebih mewajibkan umatnya lebih pantas untuk hal itu. Maka di sini kewajiban kaum muslimin untuk menciptakan generasi mudanya yang jujur, yang beragama, yang baik, yang memiliki pengalaman. Misal kita punya teman non-Islam, tapi dia suka nyindir-nyindir hal-hal berbau Islam. Misal kamu kan beskem jadi istri keempat. Selain itu juga suka meleset-lesetin kalimat takbir dari takbir. Padahal kami tidak menyindir apa. Ustaz, jadi kami harus bagaimana? Ya ditegur dia. Anda jangan begitu. Kalau Anda ingin tetap berhubungan baik dengan orang-orang Islam. Kalau Anda masih melakukan hal ini, saya bisa bawa Anda ke jalan hukum. Gitu. Kita nggak boleh menyindir, menjelek-jelekan. Nggak boleh. Ini ada namanya menimbulkan rasa kebencian. Itu ada pasalnya. Ingatkan saja. Kalau saya bergaul dengan orang, kalau dia tidak berhenti, ya jauhi dia. Boleh kita ambil sikap juga sama dia. Gitu. Ya, sesuai dengan sikap dia kepada kita. Ya. Kalau memang dia tetap berlebihan, ya boleh dilaporkan kepada ya, penegak hukum. Tapi kita tidak boleh mengambil sikap secara fisik kepada mereka. Memukulnya, mengeroyoknya, tetap tidak boleh. Ya, inilah sebenarnya yang perlu dipahami. Banyak orang-orang yang berkata toleran, banyak orang yang bicara toleran. Hari ini kita lihat dengan berani mengambil perbuatan-perbuatan main hakim sendiri, membakar masjid, membakar hak orang lain. Itu tidak ada. Dan non-muslim aja enggak dihalalkan. Apalagi hanya perbedaan paham yang sifatnya tidak menurut dasar agama, tidak menurut seorang keluar muslim Islam. Ya ini tidak boleh hal ini. Ya, ini perbuatan yang sangat dicela dalam Islam. Dan itu sebetulnya adalah bibit-bibit radikal dan memang aslinya mereka yang radikal berbuat demikian. Ya. Yang mengambil tindakan di luar hukum. Ya, yang suka semena-mena dalam memperlakukan orang lain atau main hakim sendiri. Kalau orang kafir mengucapkan salam kepada muslim, si muslim menjawabnya bagaimana? Wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Apa hukumnya menyewakan rumah kepada non-muslim? Boleh saja. Itu sewa menyewa. Urusan jual beli dan menyewanya boleh. Bolehkah orang kafir masuk masjid untuk mendengarkan ceramah? Bolehkan saja. Boleh. Yang penting dia menjaga adab-adab. Ya. Tidak untuk berolok-olok. Ya. Demikian pula menyewa rumah kita kepada orang kafir. Kita tahu dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum secara negara. Ada setiap penjelasan tentang akidah yang salah dalam menyikapi nama-nama. Ini tidak tahu ini maksudnya apa. Demikian kenapa kita bahas. Ada pertanyaan masuk melalui WA, sudah saya jawab semua. Jika ada melalui WA, tidak ada, kita tutup. Saya ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, apa boleh kita menerima makanan dari tetangga yang non-muslim, Ustaz? Ustaz? Boleh, selama makan itu halal. Jadi kalau dia beragama Yahudi atau Nasrani, sembelihannya halal. Tapi kalau bukan beragama Yahudi, sembelihannya nggak halal. Kecuali dia beli daging itu dari kaum muslimin yang memilihnya. Jadi kalau dia bukan agama Yahudi Nasrani, maka boleh kita makan ikan, boleh. Dari dia, telurnya boleh. Tapi kalau sembelihan ayam, sapi, kambing, kalau dia nyembeli, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hukum takziah kepada non-muslim yang meninggal bagaimana, Ustaz? Para ulama ada yang membolehkan. Mulai seperti kisahnya Ali bin Abi Thalib disebutkan Syaikh Islam Taimiyah dalam Ahkamul Zimmah kalau enggak salah dibahas ayat. Boleh saja ya mengantarkannya kuburannya. Baik. Baik, sudah tidak ada pertanyaan. Naam. Sudah habis, Ustaz. Atas kehadirannya, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.